Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu salaman tasliman mazida thumma ma ba'd. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan di pagi hari ini tidak henti-hentinya kita mengulang dan senantiasa mengingatkan diri kami secara pribadi dan tentunya kepada kita semuanya terkait anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak akan mungkin kita mampu mengkalkulasi, menghitung, demikian pula mencoba untuk mengakomodir seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Ini sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa lakukan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat yang kita sedang rasakan atau yang baru saja kita rasakan, nikmat yang belum selesai kita menikmatinya, Allah sudah datangkan nikmat yang berikutnya. Wasbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Demikian pula Allah limpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya, baik yang zahir ataupun yang batin. Terlalu banyak perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala terkhusus tentang perkara-perkara kenikmatan. Namun betapa sedikitnya di antara hamba-hamba Allah yang mau mensyukurinya. Salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terus senantiasa kita berupaya untuk menjaga dan kita senantiasa bertekad dengan kesungguhan hati kita menjaga nikmat tersebut adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat ketika Allah memberikan kepada kita keimanan, akidah, tauhid. Ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita cinta kepada Islam, menjalankan syarat-syarat Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kenapa kita senantiasa mengingatkan perkara yang satu ini? Dikarenakan betapa sedikitnya hamba-hamba Allah yang mau mensyukuri nikmat tersebut. Kita tidak menafikan kenikmatan dunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan kita tidak menafikan kenikmatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita pula. Namun terkadang kita lalai. Cara pandang kita perlu dikoreksi. Seakan-akan apabila disebutkan kalimat nikmah, kenikmatan hanya sebatas sifat yang materi belaka. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, di hari-hari ini pula sungguh kita telah mendapatkan, kita merasakan, dan kita mendengar berbagai macam komentar-komentar miring, perkataan-perkataan batil yang terus diusung oleh a'da'ud da'wah, a'da'ud sunnah, a'da'ud tauhid, musuh-musuh da'wah, musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah, mempropagandakan dan mengkampanyekan kesesatan, kekufuran yang mereka bungkus, yang mereka kemas seakan-akan itu adalah al-haq, padahal hakikatnya itu adalah kebatilan, kemungkaran. Dan sekali lagi, betapa sedikitnya di antara umat ini yang bisa memahami, yang bisa mengerti syubhat mereka, kerancuan mereka, tipu daya mereka. Sehingga kita pada satu kesimpulan, betapa mahal dan berharganya ketika Allah Ta'ala memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat menjadi hamba di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam, yang berpegang teguh dengan tauhid, yang tidak tergoyahkan ke kanan ataupun ke kiri. Yang kami maksudkan adalah ketika di negeri kita ini telah muncul kembali satu gerakan yang didukung oleh gerakan-gerakan batil yang lainnya, apa yang mereka istilahkan Islam Nusantara atau Islam liberal, yang mereka ingin secara langsung, dan itu sudah mereka buktikan di lapangan bagaimana mereka memusuhi dakwah Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah, yang sesungguhnya dakwah ini adalah dakwahnya para nabi dan para rasul, yang ingin mengingatkan umat untuk kembali memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala, yang ingin kembali mengajak umat untuk mencintai ajaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, yang mengajak umat agar mereka senantiasa mencintai syariat-syariat Islam. Ternyata muncul gerakan-gerakan yang memposisikan, yang memasang badan-badan mereka dan telah menyiapkan jiwa, raga, bahkan harta-harta mereka untuk menghadang gerak laju dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baru kemarin ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimat batil yang tidak sepantasnya itu disematkan kepada seorang nabi yang mulia, kekasih Allah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, padahal Allah Ta'ala telah menempatkan beliau, menjadikan beliau sebagai Khalilullah, gelar yang gelar itu lebih dan lebih tinggi dibandingkan sekedar Habibullah. Wattakhadallahu Ibrahim khalilan, kata Allah. Dan Allah telah mengambil, menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Dan itu diwujudkan perkara-perkara yang demikian ini oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah Ta'ala dengan seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala hendak menguji sejauh mana kecintaan Ibrahim alaihissalam, yakni ketika beliau sudah menginjak usia yang sepuh, usia yang tua, belum juga Allah memberikan keturunan kepada beliau alaihissalam, maka lahir dari rahim yang mulia seorang wanita yang mulia, Hajar, Ummu Ismail alaihissalam, yaitu Ismail. Kegembiraan, sukacita yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim menunggu sekian lama, bukan hitungan hari, bukan hitungan bulan, tapi hitungan tahun. Sehingga Ibrahim alaihissalam di saat bersuka cita bersama buah hatinya yaitu Ismail, turun perintah Allah Ta'ala yang melalui mimpi yang berupa wahyu, yang kemudian Ibrahim alaihissalam berdialog dengan putranya. Ketika putranya sudah mampu, yaitu diajak untuk berdialog, berupaya bersama-sama, bekerja sama dengan sang ayah dalam perkara dakwah. Lamma balagahu sa'ya qala ya bunayya inni araka fil manam anni athbahuka fangdur matara. Maka ketika Ismail, yaitu putra Ibrahim alaihissalam, telah menginjak usia yang sudah bisa berpikir bersama-sama dengan sang ayah, ketika itu ditanya, wahai anakku, wahai buah hatiku, sesungguhnya ayahmu melihat pada mimpi, yaitu menyembelih dirimu, yaitu berupa wahyu. Bagaimana menurutmu? Apa yang harus dilakukan? Subhanallah, apa jawaban seorang anak yang telah ditempa, dididik oleh Ibrahim alaihissalam dengan akidah, dengan tauhid? Maka ucapan yang keluar dari lisan yang mulia Ismail alaihissalam adalah, ya abatif al-matu'mar satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan yakinilah niscaya engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Betapa mengagumkan kisah ini. Kisah yang terus dibaca oleh umat, oleh kaum muslimin ketika membuka lembaran-lembaran Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sakral, yang suci. Kalamullah. Firman Allah Ta'ala. Bukan rekayasa. Tapi sebagaimana yang telah kami sebutkan, muncul orang-orang yang mereka mengklaim dirinya adalah orang-orang yang menginginkan kebebasan di dalam beragama. Sekali lagi, yang mereka kenal dan mereka usung dengan gerakan Islam Nusantara, muncul dari lisan mereka yang kotor, yang menjijikkan, yakni Nabiullah Ibrahim dituduh sebagai seorang nabi kriminal. Wahyu dari Allah berupa mimpi itu hanya adalah rekayasa Ibrahim. Allah musta'an. Wahyu dari Allah Ta'ala dituduh, dikemas, itu adalah rekayasa dari seorang Ibrahim untuk membunuh anaknya. Khonifidin a'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah satu di antara sekian syubhat, kerancuan yang terus dilancarkan oleh pengusung-pengusung kebatilan. Tidak pernah lelah berhenti mereka mengkampanyekan kebatilan-kebatilan ini tadi. Terlalu banyak untuk disebutkan di majelis yang singkat ini. Bagaimana poin-poin yang mereka ingin, yaitu mensukseskan kebatilannya. Tapi kita yakin, agama ini memang miliknya Allah Ta'ala, bukan milik kita. Dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Terus mereka mengucapkan Al-Quranul Karim, sesuatu yang tidak sakral. Didapati di sana kelemahan-kelemahan, sementara Injil, sesuatu yang mengandung kelengkapan, yang sepantasnya umat Islam untuk kembali kepada Injil. Kita terus yakin, dengan kalamullah, firman Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini, dan kami sendiri yang akan menjaganya, sehingga keabsahan, keotentikan, keakuratan, yang tidak perlu lagi diragukan tentang Al-Quranul Karim, kita sebagai umat Islam meyakini dengan seyakin-yakinnya, Al-Quranul Karim adalah hak, Kitabullah yang suci, yang sakral, yang Allah Ta'ala sendiri telah menyatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Kita meyakini, ayo ikhwah, perkara-perkara yang demikian ini tadi. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah sejauh mana kesungguhan kita untuk mempertahankan akidah ini. Karena kita akan terus dihadapkan oleh musuh-musuh dakwah ini tadi. Sekarang ini, berapa banyak mereka dalam keadaan menginginkan kerancuan, berpikir, kebebasan. Ya subhanallah. Tentunya hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon keselamatan, perlindungan, afiyah, assalamah. Allahul musta'an. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian perkara yang berikutnya, perkara yang tidak boleh kita melalaikannya, perkara yang tidak boleh kita menganggap sepele, hendaklah kita merapatkan barisan, barisan ukhuwah sama ahlus sunnah, menimbulkan sifat mahabbah, kecintaan satu dengan yang lainnya, ta'akhi, saling bersaudara karena Allah, tanazul, mengalah dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan perkara-perkara prinsip. Tidak kita pungkiri, mungkin ada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara pribadi yang kita harus berbesar hati. Kita harus mengalah dengan satu tujuan, yaitu kita menjaga dinul Islam. Kita ingin memurnikan agama Allah. Sudah tidak ada lagi kamus kalimat-kalimat ketersinggungan sesama ikhwah ataupun sesama ummahat, hanya perkara-perkara dunia, perkara-perkara bisnis, perkara-perkara kesalahpahaman kalimat, kata-kata. Dan sesungguhnya sudah saatnya ahlus sunnah untuk menjadi pribadi-pribadi yang santun, yang penuh hikmah ketika bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Kita sedang berjalan, kita sedang menempuh perkara yang mulia, kita sedang memegang pedang-pedang ilmu yang kita hunuskan di depan, untuk menghadapi musuh-musuh dakwah, musuh-musuh tauhid ini tadi. Kita terus mempertajam pedang-pedang ilmu ini tadi. Sehingga manakala kita dalam keadaan lengah, kita dalam keadaan masih sibuk dengan kekurangan-kekurangan kita, ghibah, namimah, su'udzon dan lain sebagainya, maka ini akan membuat tenaga kita terkuras. Ingatlah bagaimana iblis la'anahullah di saat-saat ketika dia mau diusir oleh Allah Ta'ala, iblis bersumpah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka iblis mulai mengucapkan ikrar janjinya di hadapan Allah Ta'ala, dengan sebab engkau telah menyesatkanku wahai Rabb, ya Allah, sungguh aku akan menghalang-halangi mereka semua Bani Adam manusia dari jalanmu yang lurus. Dari siratal mustaqim. Aku akan halangi manusia untuk mengenal tauhid, untuk mengenal sunnah, untuk bagaimana mereka untuk mencintai syariat Islam, dan semuanya aku akan halangi. Ini sumpah iblis. Thumma la'atiyanahum min bayna aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Terus, tidak berhenti di situ saja. Aku akan datangi mereka Bani Adam dari arah muka, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, yang sampai pada akar muaranya iblis sendiri menyatakan, "Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin." Engkau tidak akan mendapati mereka wahai Rabb menjadi orang-orang yang mau bersyukur. Ayo ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Ini sumpah iblis yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita bisa menjadikan ibrah pelajaran sekaligus mengambil sikap agar kita tidak bermain-main dengan iblis, tidak bermain-main dengan musuh-musuh kita ini. Iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah tinggal diam. Kita harus tahu bagaimana makar mereka, jebakan-jebakan mereka. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ighatsatul Hafan menerangkan panjang lebar tentang ayat yang mulia ini. Ya, ini maksud daripada Allah Taala ketika iblis berupaya untuk menghadang, menghalang-halangi manusia dari arah muka, yaitu iblis hendak menanamkan satu bentuk pemikiran agar manusia tidak yakin dengan adanya negeri akhirat, tidak yakin tentang adanya al-jannatu wan-nar, agar mereka mengucapkan surga dan neraka itu belum ada, belum dicipta, itu hanya imajinasi. Terus pemahaman ini yang hendak mereka inginkan. Iblis bersumpah untuk menghalangi manusia dari arah belakang, yaitu agar manusia disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Sibuk terus dengan perkara-perkara dunia. Dibikin satu bentuk pemahaman kepada orang-orang yang mulai berjalan berpegang teguh dengan sunnah. Dibikin takhwif, ketakutan. Sampai kapan kau terus belajar? Sampai kapan kau terus mendakwahkan? Sampai kapan? Sementara si fulan, coba, sudah dalam perkara dunianya, dia telah berhasil, dia telah ini dan itu. Sementara dirimu terus seperti itu, penuh dengan kekurangan, keterbatasan, fasilitas, ini dan itu. tidak kenal diam iblis. Dari arah kanan, syubhat, kerancuan berfikir. Dari arah kiri, syahwat-syahwat. Maka sekali lagi, betapa mahalnya nikmatul iman. Nikmat menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Yang itu di atas pondasi ilmu. Ketika mampu memahami dan mengerti ini sesungguhnya makar daripada iblis. Sekali lagi, ayolah wa barakallahu fikum. Tidak semua umat memahami kondisi seperti ini. Terkadang kita saja, kita bisa paham ini syubhat. Yang dengan syubhat itu kita lawan dengan ilmu. Yang kadang kita paham ini syahwat. Yang dengan syahwat itu kita lawan dengan kesabaran kita. Tapi terkadang ada perkara-perkara yang di sana iblis hampir saja mengalahkan kita, itu dari sisi dunia atau dari sisi perkara-perkara yang lainnya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, mari kita berupaya dengan adanya ma'had, dengan sekian deretan para asatidz al-fudala fajazahumullah khairan, dengan apa yang telah beliau-beliau memberikan waktunya kepada antum semuanya. Nah, sehingga antum ayol ikhwah berta'awun dengan asatidah kita, baik yang di tempat ini atau di tempat-tempat yang lainnya, karena tujuan mereka adalah mulia. Tujuan kita adalah sesuatu yang berharga. Ini dakwahnya para nabi, ini dakwahnya para rasul. Kemarin malam saya sampaikan, ini adalah sesuatu yang berharga. Terkadang di antara kita ikhwah masih belum sampai satu pemahaman betapa mahalnya dakwah ini. Betapa berharganya. Mari kita tumbuhkan pemahaman ini kepada kita, istri kita, anak-anak kita. Ini mahal. Hidayah yang Allah berikan kepada kita, hidayah itu taufik. Kita mengenal sunnah, kita mengenal tauhid, yang dulu mungkin kita tidak tahu apa itu syirik, sehingga kita terjerumus dengan kesyirikan. Yang dulu kita tidak mengenal apa itu bid'ah, sehingga kita masuk, bahkan termasuk pelopor-pelopor kebid'ahan. Walhamdulillah, hidayah itu taufik Allah berikan kepada kita. Kita mengenal tauhid, kita mengenal sunnah dengan asbab para asatidzah. Maka disyukuri nikmat yang seperti ini, dan terus dijaga. Sampai pada akhirnya nanti kelak kita menghadap Allah Ta'ala. Umur-umur kita umur-umur yang singkat, sehingga kita pergunakan sebaik-baiknya waktu. Di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, a'maru ummati mabayna sitin ila sab'in wa akaluhum yajuzu min dalik. Umur-umur umatku itu umur-umur yang berkisar antara 60-70 tahun, dan sangat sedikit yang melampaui umur-umur seperti ini. Di majelis yang mulia ini, kita melihat beberapa orang tua kita yang usianya lebih dibandingkan Nahna, dibandingkan kita semuanya. Nah, maka kita menjaga umur waktu-waktu kita. Terus pergunakan untuk thalabul ilm, belajar bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah. Nasihat ini adalah untuk anak-anak pribadi dan antum semuanya. Bersungguh-sungguh untuk menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah, mencintai sunnah, dan membela sunnah Rasulullah, membela syariat Allah. Kita bersungguh-sungguh berupaya. Terus. Kenapa demikian? Musuh-musuh dakwah tidak kenal lelah. Enggak patah arang, enggak patah semangat. Taib. Hakada ayal ikhwah. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa kami menyebutkannya di hadapan antum semuanya dalam suasana tentunya subhanallah. Ya, kita melihat kondisi di sekeliling kita, ujian, soib, musibah yang Allah berikan kepada negeri ini. Nah, ujian-ujian berupa musibah, kabut asap, kekeringan, dan perkara yang lainnya. Maka kita mendoakan wayul amr wulatu umurina untuk diberikan kekokohan, diberikan kecintaan kepada Islam, kepada sunnah. Doa ya ikhwah, doa. Kalau seorang al-imam Fudil bin Iyad, al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala lal-jami' senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat laukanat li da'watun mustajabah la da'una li sultan. Kalau seandainya aku yakin memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah, aku akan berikan doa itu untuk Allah. Itu doa yang dikumandangkan, yang dimunajatkan kepada Allah untuk kebaikan pemimpin. Pasti aku akan lakukan. Doa untuk pemimpin kita. Nah, agar pemimpin kita dijauhkan dari bitonah sayyi'ah, pembisik-pembisik yang jahat. Agar pemimpin kita didampingi oleh teman-teman yang saleh. Agar pemimpin kita ditumbuhkan dalam hatinya kecintaan kepada sunnah, kepada Islam. Doa, ayo lekwa, doa. Bisa jadi Allah berikan hidayah kepada pemimpin kita bukan melalui kita di majelis ini. Bisa jadi kepada saudara-saudara kita, doa itu melalui asbabnya. Ahlus sunnah tidak boleh kenal putus asa. Jangan sampai ada berpikir, apakah mungkin ya kita tidak ada komunikasi, kita tidak ada birokrasi. Lah, kita memiliki Allah Ta'ala. Kalau ahlul batil mereka berbangga-bangga dengan dunia, yang mereka terus menjadi jongos-jongos Yahudi, yang terus mereka mempropagandakan keinginan kufar, harta dunia yang istilahnya tidak terbatas bagi mereka, silahkan berbicara, silahkan mengumandangkan kalimat-kalimat kekufuran, kami siap membackup dengan seluruh perkara dunia, terus kalian lakukan, silahkan wahai kufar, kami tidak akan pernah takut, karena kami memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah merasa takut sedikit pun menghadapi mereka, selama kita di atas keimanan, kekokohan, keteguhan sunnah. Tapi yang kita khawatirkan, tatkala kita sudah mulai melemah, tatkala kita sudah meninggalkan prinsip-prinsip ini tadi, kita sama sekali mengkhawatirkan yang demikian ini tadi. Maka terus ta'awun di antara antum semuanya dengan para asatidah. Subhanallah, antum memiliki ma'had yang berapa banyak saudara-saudara antum yang lainnya di wilayah Indonesia Timur yang mereka belum memiliki ma'had. Jangankan ma'had, terkadang belum ada ustadz, satu ustadz yang hadir di majelis mereka, sehingga terkadang mereka harus melakukan penelponan, yaitu untuk meminta nasihat, yang terkadang mereka harus berjalan menempuh di tempat yang lama karena harus mereka mengeluarkan uang yang tidak mungkin ditempuh dengan jalur darat, harus jalur udara. Antum alhamdulillah hadir di tengah-tengah antum para asatidah, maka ini disyukuri, terus disyukuri, jangan dikufuri. Nah, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'ama 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah enggak pernah sama sekali merubah satu nikmat sehingga kaum itu sendiri yang merubah kenikmatannya. Sehingga jangan sampai ada kalimat-kalimat penyesalan, dulu di tempat ini ada ma'had, kemudian keturunan kita yang ketujuh menyatakan kepada ayah-ayahnya, kapan itu ayah? Dulu wahai anakku, dulu. Sekarang tinggal cerita. Jangan. Jangan sampai ada kata-kata penyesalan seperti ini. Terus tongkat estafet dakwah ini kita pegang. Jangan kita lepas. Terus kita tanamkan kepada anak-anak kita cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada para nabi, cinta kepada para sahabat. Sampai akhirnya kita menunggu ajal masing-masing kita, sampai akhirnya kita menghadap kepada Allah Ta'ala, kita harapkan dalam keadaan husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Amin ya mujibah sa'ilin. Naktafi biadal qadar wa fawqal jami'i ilahuna walhamdulillah. Tafadhalu hafidhakumullah.